Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa ahrijna binuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwab rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayna wasalna? Man yatubul ilma? Ma zilna fi fadlil ilmi. Kita masih membahas tentang keutamaan orang yang belajar ilmu. Dan kita masih menjelaskan, memerinci tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan cara mendapatkan ilmu di dalam sebuah syair yang digubah oleh seorang wali Allah yang bernama Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu anhu wa ardhah wa rahimahullah rahmatul abrar. Sebagaimana Ustaz jelaskan di dalam pelajaran yang lalu, bahwasanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini termasuk seorang wali Allah yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Begitulah kalau kita ingin tahu keberhasilan seseorang memangku jabatan sebagai seorang alim, seorang dai, seorang godi, maka barometernya itu bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya yang hadir, bukan banyaknya pengaruh, bukan besarnya sambutan daripada yang mengetahui atau mengenalnya. Tapi barometernya di sini adalah kedekatan Nabi Muhammad SAW dengannya, cintanya Nabi Muhammad dengannya. Nah, kalau Nabi Muhammad cinta kepadanya, kalau Nabi Muhammad dekat kepadanya, kalau Nabi Muhammad perhatian kepadanya, berarti itu tanda bahwasanya orang alim itu adalah orang alim yang berhasil, seorang dai yang berhasil, seorang ustaz yang berhasil. Nah, jadi keberhasilan di sini identik dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu berkah, pintu harapan, semuanya harus melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, siapa yang paling mirip dengan Nabi Muhammad? Gerak-geriknya, budi pekertinya, baik budi luhurnya maupun lembut perkataannya, itu berarti dialah yang paling cinta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau ini, Habib Ahmad bin Umar Smith ini, termasuk yang dia itu diberikan hikmah oleh Allah SWT. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kata-kata mutiara. Hikmah itu juga didefinisikan sebagai tata cara menyampaikan atau menghadapi atau sebuah tindakan yang begitu dilakukan atau diucapkan, maka kata-kata itu akan merasuk ke dalam sanubari seorang manusia yang mendengarkan. Dan itu arti daripada hikmah. Di dalam Al-Quran sebutkan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata limay yasha. Jadi Allah Ta'ala memberikan hikmah ini kepada siapapun yang dihendaki. Makanya kan saya katakan kemarin di dalam kitab Ta'limu Ta'alim bahwasanya syarat untuk mendapatkan jabatan atau mangkobah kedudukan sebagai seorang alim itu harus melalui lima hal kan? Yang pertama apa? Salat lima waktu. Bertakwa kepada Allah. Belajar ilmu yang banyak. Kemudian makan yang halal. Baru yang kelima itu tergantung kepada kehendak Allah. Nah, jadi kalau Allah berkehendak, jadilah dia orang alim yang amil. Dan Ustaz berharap semoga dengan kemuliaan majelis ini kalian semuanya dikehendaki. Dan sehingga kalian semuanya menjadi prajurit-prajuritnya Nabi Muhammad. Pembela-pembela agama Nabi Muhammad. Dan yang semacam itu, pasti mulia nanti di akhirat. Pasti mulia daripada mahsyar. Pasti dicari-cari orang. Nah, tapi sekarang, mereka yang semacam itu kurang dihormati, kurang dimuliakan. Kita enggak peduli. Yang penting Allah ridha, yang penting Nabi Muhammad ridha, yang penting setiap hari Kamis kita membuat tersenyum Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, maka Habib Ahmad bin Umar Smith yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya ilmu, nikmatnya sebuah hikmah, nikmatnya jabatan sebagai ulama, maka beliau itu memberi nasihat kepada kita semuanya selaku sebagai seorang yang sudah di bidangnya, seorang praktisi, seorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Apa kata beliau? Mayatlubul ilma yahdha birutbatin la tuhattu. Orang yang mencari ilmu, orang yang mempelajari ilmu, orang yang belajar ilmu, maka dia akan mendapatkan suatu kedudukan yang tidak akan bisa ditandingi oleh kedudukan apapun. Enggak ada kedudukan yang lebih baik daripada kedudukan orang alim. Semua kedudukan, semua jabatan, semua kemuliaan itu ada batasnya. Tapi jabatan ilmu enggak ada batasnya. Sehingga pantas jika Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, sahib Ratib, radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, fabil ilmi, fafus bil ilmi, ta'ish hayyan bihi abada, fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasri. Dengan ilmu, maka dia itu akan hidup, fam, dan akan mulia. Bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di padang mahsyar mulia. Orang alim itu. Nah, cuma ya bukan semua orang manusia itu mulia. Bukan, ada manusia yang mulia, ada yang tidak. Masalahnya yang mulia itu sedikit. Yang kedudukannya tinggi sedikit. Yang dicari-cari orang itu sedikit. Yang enggak dicari banyak gitu. Ada yang cari tanah, pasir. Nah, kalau pasir Lumajang sih dicari. Tapi kalau tanah yang di depan ini, di samping-samping kita ada yang cari. Kebanyakan buat apa nyari? Nah, tapi kalau pasir emas, cari. Pasir besi, dicari. Pasir kaca, dicari. Sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit di tempat-tempat tertentu saja. Nah, begitu pula. Orang yang mencari ilmu itu akan sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi, tidak tertandingi. Siapapun tidak bisa menandingi. Nah, tapi yang mendapatkan kemuliaan semacam orang alim seperti itu, bukan semua orang alim, tapi orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Itu yang mulia. Karena apa yang berlaku itu adalah sebuah sistem. Ustaz selalu mengulang-ulang lagi. Jadi ingat, orang yang sabar pasti naik pangkatnya, kedudukannya. Orang yang alim pasti naik, asalkan dia mengamalkan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, An-nasu kulluhum halka illal alimun. Wal-alimuna kulluhum halka illal amilun. Wal-amiluna kulluhum halka illal muhrisun. Wal-muhrisuna ala khatarin azim. Semua manusia akan binasa. Kenapa binasa? Dikatakan binasa oleh Nabi SAW karena kalau dia tidak mempunyai kaitan ilmu, tidak mempunyai konsep ilmu, sama halnya seperti orang yang masuk ke dalam suatu area. Di dalam area itu banyak jebakan-jebakan, dia nggak tahu di mana adanya jebakan itu. Misalnya, seorang anak baru masuk di pondok ini. Ketika dia masuk, dijelaskan, di pondok ini ada 120 jebakan. Kalau masuk, nggak keluar lagi, misalnya. Fem. Sementara dia nggak tahu. Jebakan itu di mana, dia nggak tahu. Posisinya jebakan itu di mana, di pohon, atau di halaman masjid, dia nggak tahu. Fem. Di beberapa tempat itu ada jebakan-jebakan sebanyak 120. Kira-kira selamat tidak kalau kalian tidak tahu posisinya masing-masing? Setiap hari kalian tidur di sini? Setiap hari kalian tinggal di sini? Suatu waktu pasti kalau nggak lepas dari jebakan satu, dia akan masuk ke jebakan yang berikutnya. Nah, tapi kalau dia belajar di mana sih jebakannya ada? Oh ini. Hati-hati. Nah, ngerti? Jadi dunia ini penuh dengan jebakan. Memang sengaja Allah berikan jebakan. Kalau sudah masuk jebakan, nah, paling sedikit kalau nggak mampus, gimana? Patah tulang, giginya rontok. Ya, mending kalau giginya tonggos gitu misalnya. Begitu jatuh pas kena tanah jadi nggak tonggos lagi, bagus. Itu namanya yang beruntung itu. Iya, kalau dari tonggos jadi nggak tonggos. Tapi kalau dari tonggos pas nggak ada giginya sama sekali. Ngerti enggak? Nah, jadi artinya apa? Sulit apa tidak? Untuk lepas daripada jebakan yang jumlahnya 120 tersebut di dalam area yang sangat sempit ini? Begitulah di luar. Kalau orang sudah tidak punya ilmu, sulit untuk hidup. Tanyakan kepada ibu kalian. Tanyakan kepada saudara kalian yang enggak mondok itu. Lihat. Bisakah mereka, mudahkah mereka untuk berkelip dan menghindari maksiat yang sekarang merajalela, yang bahkan kalau kita melakukannya itu orang tidak pernah menggubrisnya, atau orang itu kalau melakukan dosa sekarang itu tidak dikatakan suatu aib, tidak, tapi suatu kebanggaan malah. Tapi justru kalau kita melakukan kebaikan di zaman ini, maka dikatakan, wah, ini sesuatu yang tabu, sesuatu yang sangat tidak familiar di dalam pikiran manusia sekarang ini. Ini zamannya sekarang ini. Kalau sudah dia itu tidak selamat daripada dosa, dosa ini loh yang bikin kamu itu sengsara, yang bikin kamu itu ada masalah demi masalah, yang bikin kamu itu tersungkur, terjerumus, maupun kalian itu apa, kesengkat orang akhirnya jatuh, sampai yang tadinya tadi, yang tonggos jadi gak tonggos, yang tonggos jadinya habis giginya di depan, nah itu. Faham? Terjerembab kata bahasa Indonesianya itu. Memang itu kenapa? Semua dari dosa. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah Ta'ala sudah mengatakan kan. Jadi semua yang terjadi itu berkat. Karena apa? Karena akibat apa yang kamu lakukan. Jadi artinya apa? Kalau kamu hidup tenang, mau hidup bahagia, mau hidup tentram, mau hidup sentosa, mau hidup aman, mau hidup sejahtera, jangan ada dosa sama orang. Jangan ada dosa sama Allah. Nikmat hidup. Apapun yang terjadi, dia akan menikmatinya. Kalau yang terjadi itu duka, dia akan merasakan duka itu datangnya dari seorang kekasih. Kamu kan gak merasakannya nanti. Kalau pas malam MP. Enggak sengaja karena kebelet kamu kentut misalnya. Mana ada kentut itu baunya enak? Kan enggak enak pasti. Tapi karena masih pengantin baru, maka dikatakan, oh enggak, masa sih? Enggak kebauan, enggak keciuman. Nah, karena apa? Dari kekasih. Nah, tapi kalau sudah sebulan, dua bulan, apalagi setahun, dua tahun, kentut. Nah, emang enggak ada tempat lain apa? Yang adab dikit dong. Tuh tiru tuh anak-anak dalwa. BWSD CPR. Ngerti ya? Jadi seperti itu. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan Darbul Habib. Tapi pukulan seorang kekasih itu rasanya seperti makan kismis. Ah, kenapa? Karena kita tahu bahwasanya itu datangnya dari kekasih. Pengen menguji cinta kita sebesar apa sih? Ah, gitu. Tambah disakiti, tambah dihambat, tambah digoda, maka dia tambah cinta, tambah sayang. Nah, gitu loh. Makanya pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Iza ahabballahu abdan iba talahu." Jika Allah cinta pada seorang hamba, maka Allah pasti akan berikan dia ujian. Nah, tapi ingat selalu ya, ingat. Orang yang baik kan diuji. Orang yang buruk juga diuji. Orang yang soleh dicoba. Orang yang ahli maksiat juga dicoba. Nah, terus apa gunanya sistem tadi yang telah disebutkan? Ah, beda. Orang yang soleh itu dicoba, dia tahu ini datangnya dari Allah. Faham dia sudah. Artinya apa? Dia tahu kalau dia sabar, sebentar lagi dia akan diangkat. Diangkat, sabar aja, diam aja, diam. Jangan bertindak, jangan berkata, jangan marah. Terus akan diangkat. Tapi kalau orang tidak baik, kalau orang ahli maksiat, dicoba-cobaannya itu untuk menghapuskan dosa. Bahkan cobanya itu kadang-kadang menambah dosanya dia. Nah, itu berarti tidak disayang sama Allah Ta'ala. Pem dicoba, malah dia berdosa, datang ke dukun, malah dia itu melawan, membantah, tambah berdosa lagi, gagar lo, siapa ini. Nah, itu. Tapi kalau dia itu dicoba, orang soleh, maka dia paham. Nah, makanya kan tidak ada orang soleh itu senang hidup di dunia itu, tidak ada. Coba lihat kata Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Laula liqaul ahbab ma ahbabtul baqa' fid dunya. Kalau bukan karena aku bertemu dengan para kekasih, yang dimaksudkan dengan kekasih itu siapa? Para guru, para alim, para santri, itu maksudnya kekasih situ. Aku tidak memilih hidup di dunia lagi. Di dalam perkataan yang lain dia mengatakan ma ghammani fid dunya illa tulu'us syams. Tidak bikin aku sumpek di dunia ini kecuali kalau sudah terbit matahari, sumpek. Kenapa? Kumpul sama orang. Kalau udah kumpul sama orang itu banyak sumpeknya, banyak ruwetnya. Emang enak dengerin keluhan-keluhan orang? Enggak enak. Nah, makanya kita jangan suka mengeluh. Kalau kita mengeluh, bangun malam, minta sama Allah Ta'ala. Dialah yang menggerakkan seluruh manusia di bumi ini, yang miliar-miliar semuanya jumlahnya itu. Nasiatuhum, ubun-ubun mereka di tangan Allah. Allah yang menggerakkan. Makanya selalu kita berdoa, ya mughalibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allah yang menggerakkan. Ada orang maksiat, Allah yang berkehendak memang. Nanti syukur. Bukan termasuk yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk bermaksiat. Makanya kan cukup sebagai bukti bahwa kalian semua berada di dalam surga. Di dalam kebahagiaan dan kalian berada di dalam tahapan-tahapan untuk menjadi orang yang bahagia. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau tidak ada hadis lain kecuali ini yang menunjukkan akan keutamaan ilmunya Nabi Muhammad, seperti yang sekarang kita pelajari ini, cukup. Apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, keberkahan, maka dia akan diperdalam dalam agamanya. Nah, jadi kalau sudah ada satu orang hadir majlis taklim terus, ha itu, ini calon bahagia. Ada orang mondok, ha itu, calon bahagia. Makanya kan semuanya ngantri cari anak santriwati di pondok. Kenapa? Mereka itu calon-calon orang bahagia. Kalau dapat kalian, insya Allah bahagia. Nah, tapi kalau dapat yang dua sana, ya jangan salahkan kalau semua nggak ori gitu. Nah, tapi kalau kalian kan ori, ditutup terus. Nggak ada yang lihat kecuali suami. Ya kan? Nah, terjaga. Sama seperti kalau kita masuk ke mal-mal tuh. Kalau bajunya itu digantung, kadang-kadang kita jalan sambil pegang. Halus nggak ya? Halus, pegang. Ya kan? Nah, kenapa? Murah digantung gitu. Tapi yang mahal, dia metalase. Fem terjaga. Mau ngeliat aja, dia takut-takut. Takut. Disangkanya mau beli, padahal cuma ngeliat-ngeliat doang. Nah, gitu. Jadi kalian semua mah, Di dalam hal ini seperti perumpamaan barang yang mewah yang berada di dalam etalase. Nah, dicari-cari. Makanya kalian itu harus menjaga jaga diri gitu. Jadi supaya kalian itu menjadi seorang istri yang solihah, ibu solihah, nenek solihah, sampai menjadi pocong yang solihah gitu. Nah, yang mau gak mau kan jadi pocong. Fem, ada yang gak mau jadi pocong? Ada yang gak jadi pocong nanti? Semuanya jadi pocong, tapi kok pocong solihah kan? Cahaya, pocong solihah itu badannya tidak dimakan cacing. Fem, pocong solihah itu diimpikan datang ke suaminya, ke anaknya, ada. Fem, jadi Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Dia punya istri, istrinya waliyah. Meninggal istrinya. Begitu meninggal, setiap malam ketika dibutuhkan dia datang tidur di sampingnya. Oh, itu namanya pocong solehah itu. Fem. Akhirnya kawin lagi dia. Ah, setelah kawin enggak datang lagi. Akhirnya datang suatu waktu, kelihatan sama suaminya ditanya, "Loh, kok kamu enggak datang lagi? Ketika engkau membutuhkan aku datang. Ketika engkau tidak membutuhkan aku lagi, aku tidak datang." Tuh. Itu seorang wanita yang soleh. Ya, pocongnya pun juga soleh. Soleha. Kalau pocong yang ganggu-ganggu yang dari TV itu bukan pocong soleha itu. Hmm? Semoga kalian enggak seperti itu ya. Terus katanya, "Warizqu yatihi sahlan wa in amma fin nasi ghatu." Rezeki itu akan datang dengan mudah walaupun semua manusia dalam keadaan terhimpit dengan paceklik, tapi orang yang mencari ilmu, orang yang punya ilmu, orang yang menyebarkan ilmu itu tidak akan menjadi salah satu daripada yang terhimpit dengan paceklik itu. Tapi apa? Gampang, mudah rezekinya datang. Kenapa? Dengan jaminan Nabi Muhammad. Fem, kapan Nabi Muhammad menjamin? Di dalam hadisnya, "Innallaha takaffala li talibil ilm fi rizqihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin dan menanggung rezeki mereka yang belajar ilmunya itu. Ditanggung oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Al-Habib Al-Haddad mengomentari dalam kitab Nasuhih Diniyah, "Haza takaffulun khos ba'da takaffulin am." Ini adalah sebuah jaminan yang khusus. Dalam artian lebih dimudahkan. Lebih mudah, gampang datangnya itu lebih mudah. Kalau seumpama jaminan yang umum semuanya ditanggung oleh Allah Ta'ala. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi pasti Allah yang menanggung rezekinya. Nah, tapi ini lebih. Tapi yang mencari ilmu lebih akan dimudahkan rezekinya. Akan dipercepat rezekinya. Akan diberkahkan rezekinya. Itu maksudnya. Gitu. Nah, jadi itu artinya, "Warizqu yatihi sahlan wa in amma fin nasi ghatu." "Wal ilmu hisnun hasinun min syarri man ja'a yastu." Ilmu itu, kalau sudah ada pada diri seseorang, maka akan menjadi benteng yang super kuat. Benteng yang terbuat dari baja. Untuk apa? Dari segala kejahatan yang menuju kepada dirinya. Fem, itu akan terjaga dia daripada kejahatan. Kenapa? Karena ilmunya itu menjaga dia. Makanya kan Imam Ali mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yazidu bil infak wal malu yang kusuhul infak. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun Ali." Kata Sayyidina Ali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Ilmu kok datang bikin orang gembira. Ilmu kok datang bikin orang bahagia. Fem. Ilmu kalau pergi, Fem, maka tidak akan menjadi susah. Seperti susahnya orang yang kehilangan harta. Kenapa? Karena ilmu tidak akan pergi. Cahayanya ilmu ada di dalam diri kita. Nah, ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjaga diri kamu. Sedangkan kamu itu menjaga harta. Fem, coba lihat, harta kita itu taruhnya di mana? Di tempat yang terjaga. Uang taruhnya di mana? Di dompet. Atau di laci. Kalau perlu, di brankas. Ya kan? Kalau perlu, taruh di bank. Biar lebih aman. Nah, tapi kalau ilmu, tidak. Ilmu yang menjaga kamu. Memang ada orang pakai imamah, masa mau dijahatin sih? Tapi jangan, kenapa? Ntar kita itu kena tulaknya tuh, kena balaknya nanti. Rasulullah bilang, dimaul ulama masmum, darahnya ulama itu beracun, bahaya itu. Kalau kita mau jahilin, jahilin yang orang-orang di luar sana aja, jangan orang alim itu. Aduh, terjaga. Ada orang jalan pakai jilbab, pagi pakai cadar, jalan. Maka orang yang mau ganggu dia, gak berani ganggunya. Kenapa? Segan. Kita sudah dosa, masa kita mau tambah dosa? Dosain orang yang suci. Aduh. Jadi ilmu itu menjaga. Nah, tapi kalau kamu seperti yang di luar sana, yang gatel-gatel itu. Nah, itu kan mereka kan gatel. Makanya masa katakan kemarin kan, sejelek-jeleknya fitnah itu apa? Perempuan. Bukan saat yang bilang ya, kalian ya. Paling jeleknya fitnah itu perempuan. Dan paling bodohnya fitnah itu adalah perempuan. Kenapa saya katakan begini? Gini loh. Orang kalau bodoh itu, dia itu akan membentengi dirinya dengan apa? Dengan fisik, pinter. Kenapa? Sudah tahu gitu. Dengan fisiknya, ya lihat orang bodoh. Oh, udah dia debat nggak bisa. Adu argumen dia nggak bisa. Akhirnya apa? Pegang dasinya gini. Tuh, ambil sepatu dilempar. Nah, itu orang bodoh itu. Faham? Idza khatabul jahiluna galu salama. Nah, ada orang Indonesia nggak paham artinya ayat itu. Faham? Ada orang lagi marah-marah. Dia kan bilang ada, kalau ada orang marah-marah ya bilang salam aja, salama gitu. Ini bukannya dia itu dimaafkan, dibiarkan, malah ditambah, ditimpuk sama sepatunya. Nah, gitu. Datang sama orang alim, gimana sih ayat ini? Katanya ayat ini kalau dilaksanakan maka mujarab, kan sistem, dia bilang gitu. Kenapa kok enggak seperti yang diduga gitu? Kenapa emangnya? Iya tadi ada orang marah-marah. Akhirnya anak katakan salama, kok malah dipukul aku. Maksudnya itu, kalau ada orang lagi marah-marah, orang jahilin, diem saja, jangan dibalas. Nanti enggak, salama itu bukan bilang salama, bukan begitu. Diem, jangan dihawil. Gitu. Makanya kan obatnya tip yang terbaik mengatasi orang yang pemarah. Fem. Cara terbaik menghadapi orang yang suka marah itu adalah diam. Fem. Ah, kalau udah diam udah, nanti marahnya hilang sendiri. Tapi kalau bicara, jadi ada aja masalahnya. Bagi perempuan, perempuan itu kan fitnah. Tahu fitnah? Jadi umpannya setan. Tahu umpan kan? Umpan itu untuk mengkail apa? Mengkail ikan. Nah, jadi ikannya apa? Dosa itu maksudnya. Jadi perempuan itu dijadikan sebuah umpan oleh setan untuk mengkail kita supaya kita berdosa. Dan dosa itu sama seperti kail. Tahu kail kan? Ada kail yang mengenakkan. Hah? Kail itu kalau nempel langsung kenyang gitu. Ada gak? Ada gak? Kali di Pontianak ada gitu. Nah, kalau ada kail yang seperti itu, kita coba aja ya, masukkan ke bibir kamu. Sobek apa enggak? Sobek. Berdarah apa enggak? Berdarah. Nah, itu loh. Sebabnya dosa itu enggak enak. Fem, sengsara kita. Nah, makanya jangan berdosa. Fem, jadi sejelek-jeleknya umpannya setan itu, paling dahsyatnya umpannya setan itu adalah perempuan. Saya tadi bilang apa tadi? Nah, jadi ada ceritanya. Ada seorang suami punya istri keras. Fem. Nanti istrinya itu marah-marah. Kalau sudah marah-marah, udah. Si suaminya itu sabar, diam saja. Gitu, diam-diam aja. Gitu. Ketawa-ketawa saja. Gitu. Nggak pernah balas. Nggak pernah ngomong. Akhirnya kan, ini orang yang marah-marah itu kan bingung juga. Ini orang gimana sih dimarahin? Kok diam-diam aja, ketawa-ketawa aja. Fem, dari saking mangkelnya, akhirnya ditinggal dia. Tuh. Berhasil. Kalau dilawan, api harus dilawan dengan air. Enggak boleh api itu dilawan dengan api gitu. Faham? Nah, itu karena apa? Ilmu yang bikin dia itu selamat itu. Itu artinya ilmu hisnun hasinun min syarri man jaa yastu. Terus li talibihi biqasdin lam yamtazid fihi khaltu. Tapi bukan semua santri yang mendapatkan keutamaan seperti ini. khusus bagi orang yang mencari ilmu dengan tujuan satu. Apa itu? Mencari ridho Allah. Semua yang berkaitan dengan Allah. Mencari ridhonya Rasulullah. Ingin menjadi seorang pembelanya Nabi Muhammad. Ingin menjadi seorang da'i. Ingin menjadi seorang yang mengamalkan dengan ilmunya Nabi. Ingin supaya dibangkitkan bersama Nabi. Nah, jadi cari ilmunya itu seperti itu niatnya. Nah, tapi kalau cari ilmu, kenapa kamu cari ilmu? Iya, biar jadi seorang da'i. Kenapa harus jadi da'i? Biar terkenal. Ah, yang semacam itu, enggak bagus itu. Enggak bakal dapat yang seperti itu, enggak dapat. Ah, itu namanya ulama su' itu namanya. Faham? Jadi ulama itu yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya, yang dipuji oleh Nabi SAW dalam hadisnya, itu adalah ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Faham? Yang dengan ilmunya itu akan tampak rasa takwanya itu kelihatan. Yang kalau kita ngelihat wajahnya, kita langsung ingat pada Allah. Ah, itu orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya itu. Faham? Jadi kalau orang alim yang dengan melihat wajahnya saja, kita itu tidak mengingat pada Allah Ta'ala, itu bukan orang alim yang bermanfaat ilmunya. Itulah ilmu yang dimintai perlindungan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini ilmu bermanfaat. Jadi harus tampak. Faham? Dengan khusyuk kepada Allah Ta'ala itu tampak. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah para ulama saja. Kenapa? Karena dia tahu. Harus takut kepada Allah Ta'ala. Tahu caranya takut itu gimana, dia tahu. Ya jahilan gadrahusma ma mislahu gattu. Wahai orang yang bodoh dengan keutamaan dan nilainya ilmu, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang seperti ilmu, enggak ada seperti ilmu. Jadi ilmu itu adalah paling tingginya suatu kemuliaan. Jadi beruntung, cuma seperti saya katakannya, ilmu itu kan ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad itu banyak syaratnya untuk mendapatkannya. Yang kita pelajari ini adalah termasuk syarat-syarat untuk kita mendapatkannya. Maka di antara syaratnya itu adalah makanannya itu harus halal. Makanannya itu harus halal. Jadi usahakan kalau telepon sama orang tuanya, jangan sampai mengirim uang jajan atau uang bayaran itu termasuk uang yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan ya. Karena itu ilmunya Rasulullah. Jadi mental nanti akhirnya jadi enggak betah dan sebagainya gitu. Kemudian katanya in syi'ta tahdha bi syai'in minhu wa ya'tika kistu. Kalau kau mau, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan dengan sesuatu daripada ilmu dan akan datang kepada kamu dengan keadilan. Caranya bagaimana? Kun fil bukuri huraban. Nah, jadi kalau kamu itu kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu, pagi-pagi itu harus jadi seperti burung gagak. Burung gagak itu adalah burung termasuk burung-burungan yang paling pertama kali keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki itu burung gagak. Tahu burung gagak kan? Yang hitam itu. Yang menyamakan bangkai biasanya itu. Itu paling pertama kali yang keluar. Subuh sudah banyak yang keluar sudah. Jadi jadilah kamu itu seperti itu. Artinya apa? Sigap. Artinya apa? Antusias. Artinya apa? Seorang yang selalu dipenuhi dengan motivasi dalam ilmu, dalam dirinya. Gitu. Faham? Jadi mulai pagi sudah bangun, mempersiapkan semuanya. Muroja'ah, mutola'ah. Ada pekerjaan, rumah, maka dia itu laksanakan. Itu maksudnya. Wafil tamalluki gitu. Nah, di dalam tamalluk, apa artinya tamalluk itu? Enggak ada malunya. Faham? Di dalam rakusnya dia itu mencari ilmu, maka dia itu sama seperti kucing. Tahu kucing? Kucing tahu kan? Tapi enggak kenal, enggak? Nah, baguslah. Kalau kenal berarti... Faham? Nah, jadi kucing itu lihat tuh. Kalau ngelihat makanan, kucing itu lihat makanan, maka dia itu... lihat gini terus sana. Kalau orangnya enggak ada langsung jalan-jalan. Nah, itu kucing. Nah, jadi harus seperti itu, cari kesempatan. Memang jadi kapan gurunya datang dia sudah ada nunggu. Memang kenapa? Santapan rohani akan didapatkannya itu. Sama seperti kucing itu yang ngelihat-ngelihat kepada makanan itu. Summah tamil mithla kalbin, jadilah kamu orang sabar seperti anjing. Tahu anjing? Anjing itu adalah binatang yang paling sabar. Coba lihat, anjing itu binatang yang paling sabar. Anjing itu termasuk binatang yang diperintahkan untuk membunuh, dibunuh kan? Faham? Najis. Nah, tapi Allah Ta'ala memberikan keutamaan pada dirinya. Itulah keseimbangan yang Allah ciptakan dalam alam ini. Semua yang Allah berikan kekurangan ada kelebihannya. Manusia juga seperti itu, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, jadi biasanya yang pinter kurang cantik, yang cantik agak bodoh. Nah, biasanya seperti itu, ya kan? Nah, makanya di sini lebih banyak yang cantik apa enggak cantik? Nah, berarti lebih banyak yang pinter. Ya gini, di dunia begini. Ustaz paling sebel kalau sama cari, ada satu orang cari, anak mau cari jodoh Ustaz. Iya, ya kayak gimana sifatnya? Tinggi semampai, putih, jernih, enggak ada jerawatnya. Itu rambutnya itu tebal, enggak ada kutunya. Pokoknya semuanya sempurna. Padahal dirinya kalau ngaca enggak pantas gitu. Nah, Ustaz enggak suka seperti itu. Ustaz bilang, kalau mau cari yang enggak seperti itu, tunggu di surga ya. Nah, ngerti enggak? Jadi cari itu yang solihah. Bukan cari yang cantik. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha fatfur bizatid din tadibat yadak. Kata Nabi SAW, orang itu mencari istri karena pertimbangan empat. Yang pertama kecantikannya, yang kedua kemuliaan nasabnya, yang ketiga hartanya, yang keempat agamanya. Barang siapa yang mendapatkan karena agamanya, dia beruntung, kata Nabi Muhammad. Ustaz punya teman nih. Temannya Ustaz itu kawin sama wanita yang paling cantik di kota itu. Enggak usah disebutkan, itu kan ghibah jadinya. Akhirnya apa? Tapi dia itu berani sama suaminya. Nantang sama suaminya, membantah sama suaminya. Sampai suatu waktu, sekarang udah cerai ya, Sampai suatu waktu dia pernah datang pada Ustaz dan dia bilang, wallahi lazim, kalau istri itu telanjang bulat depan anak, anak gak ada nafsu sama sekali. Tuh. Fahim, kenapa? Karena yang merasakan bahagia itu di sini. Fahim, di dalam hati, sanubari. Bukan kecantikan, bukan dohir, tapi batinnya itu. Nah, jadi yang membuat cantik itu bukan cuma dohir. Dohirnya itu cuma digunakan sebentar. Tapi batinnya itu loh. Fem ngerawat suami, memperhatikan suami. Fem bisa mengerti akan keadaan suami. Nah, itu yang dicari sama seorang laki-laki. Nah, itu dibutuhkan berapa? Satu hari, satu malam itu. Tapi kok cantikannya digunakan cuma sebentar. Ya kan? Oh, supaya dibanggakan. Supaya dia itu merasa punya istri yang paling cantik di antara saudara-saudaranya misalnya. Nah, itu kan banggaan itu kan paling datangnya sebulan sekali, setahun sekali. Emang kita kawin untuk itu? Untuk bangga-banggaan? Nah, kan untuk di rumah, untuk menjaga kita. Untuk kita merasakan hidup ini dalam keadaan bahagia. Oleh karena itu, yang jelek jangan merasa kecil hati. Kenapa? Ada sebuah kaidah yang berbunyi, kullu sakitah lah kita. Jadi setiap sesuatu yang terbuang pasti ada yang memungut. Jadi Ustaz enggak suka nih sama pulpen ini. Ini jadul, Ustaz buang, ya ada yang ngambil nanti. Nah, gitu dah. Nanti enggak, cuma biasanya jodoh itu enggak jauh dari satu strip atau dua strip, paling banyak dua strip. Jadi ngacalah kamu gitu loh. Artinya kalau di kaca kamu itu 3 ya paling dapat 4, 5 gitu loh. Atau 2-1, gitu lah. Orang wajahnya itu 4 mau ngarepkan yang 9, ya. Mimpi tahu, gitu lah. Paham? Nah, jadi seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah cantik hati. Wadzalina jahika syartu. Dengan semacam itu, maka kamu akan menjadi seorang yang berhasil mencari ilmu. Jadi di dalam kesabaran sama seperti anjing. Lihat tuh anjing tuh. Kalau dia itu sudah megang tulang, diambil tulangnya sama kita, dia tunggu sampai dikasih lagi. Kalau enggak dikasih dia tetap duduk depannya sampai dikasih lagi. Nah, itu sabar. Nah, jadi orang mencari ilmu itu harus sabar. Kalau belajar faraid harus mengerjakan PR setiap minggu, sabar. Kalau belajar fikih harus murojaah, sabar. Nah, gitu. Suruh nulis terus, sabar. Yang untung siapa? Emang kalau kalian nulis pekerjaan yang Ustaz perintahkan berarti Ustaz langsung kenyang-kenyang gedut-gedut gitu enggak kan? Yang untung siapa? Kalian sendiri. Nah, jadi yang untung kalian sendiri. Karena kalian belajar, tambah. Nanti kepulang ke rumah, sudah bisa berdakwah, bisa mengajar. Nah, itu maksudnya. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk yang berhasil. Ya. Kita membuka kitab Ughudul Lijan. Nah. Emang senang kalau baca Ughudul Lijan? Kenapa? Persiapan untuk perkawinan ya? Emang kawinnya kapan? Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qul ma'alif rahimallahu taala nafa nabiyyi wa bi ulumi fid darain amin. Faslun fi huquqi zawj al-wajiba 'ala zawjah. Masih kita di dalam hak-hak suami terhadap istrinya. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu yaqul syarru hisalir rijal ay sifatuhum khairu hisalin nisa. Ada sifat-sifat yang jelek kalau ada pada laki-laki tapi baik kalau ada pada perempuan. Apa itu? Yang pertama adalah al-bukhlu, pelit, bakhil, tapi bakhil-bakhil yang biasa, jangan kebahilan banget gitu lah. Nah, jadi kalau orang lakinya yang bakhil, nah itu taat tuh. Tapi kalau istrinya yang bakhil kan itu menyelamatkan hartanya suami, gitu. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, az-zahwu. Apa itu az-zahwu? Suka tampil. Suka tampil itu suka apa? Dandan, tampil beda dari sebelumnya. Nah, itu perkaranya atau sifatnya perempuan, bukan sifatnya laki-laki gitu. Nah, sekarang kalau coba seumpama itu sifatnya laki-laki seperti ustaz misalnya, udah jam 7 kok belum datang? Iya, habis bedaknya udah habis, nunggu datang bedaknya yang lainnya. Nah, gimana kira-kira? Nah, kadang-kadang ngatur apa? Jilbabnya aja sampai 10 menit diatur banget kita. Nah, kalau ustaz kayak gitu gimana kira-kira? Kan bisa berapi. Nah, ngerti gak? Nah, itu kalau perempuan bagus, kalau laki-laki gak bagus. Perempuan bagus, karena apa? Itu modal untuk mendapatkan cintanya siapa? Suami ya, karena cintanya suami itu adalah cintanya Allah. Waljubnu, penakut. Perempuan penakut, bagus. Tapi kalau laki-laki penakut, gak bagus. Nah, jadi perempuan penakut. Kan nanti kalau semua perempuan takut, larinya kemana? Suami. Manja-manja deh sama suaminya. Tuh. Ya kan? Nah, tapi kalau suaminya takut, manja-manja sama siapa? Lampunya gelap. Wah, teriak-teriak istriku. Mana kemana? Gimana kemudian? Bukannya pak, bukan istrinya yang takut, tapi suami yang takut. Ini gelandotan di belakangnya istrinya gitu. Nah, jelek kan? Nah, makanya tiga sifat ini, kalau ada pada laki-laki, jelek. Tapi kalau ada perempuan, bagus. Fainal mar'ata iza kanat bakhilatan hafizat ma laha wa ma la zawjiha. Karena seorang wanita itu, jika dia itu seorang yang bakhil, maka dia itu akan menjaga hartanya dan harta suaminya. Wa idza kanat mazhuwatan ay mutakabbiratan istakfat ay imtana'at min an tukallima al mar'atu la ahadin bi kalamin layyinin muribin. Kalau seorang itu seorang yang sombong, artinya jadi apa? Aksi gitu loh. Seorang yang sorry ya gitu loh. Itu aksi itu namanya itu. Gengsian. Perempuan itu suka gengsian. Nyentuh kalau kotor kan megangnya begini gitu. Nah, itu perempuan kan biasanya kan? Nah, perempuan biasanya padahal dia itu megang softtex setiap hari. Laki-laki enggak pernah gitu. Kan jangan sok-sok lu. Nah, kan biasanya begitu gitu biasanya. Ngerti enggak? Harus tahu diri. Jangan terlalu gengsinya, jangan terlalu, itu menjijikkan itu. Nah, jadi biasa-biasa aja lah gitu loh. Nah, ini kalau orang dia itu merasa sombong kayak begitu, nah kan bagus. Maksudnya apa? Jadi supaya dia itu enggak berbicara dengan siapapun daripada laki-laki, apalagi sampai menimbulkan sebuah kecurigaan. Ai mauqi' fituhmah, yang meletakkannya dalam posisi orang itu akan menduganya yang tidak-tidak. Wa idza kana jabanatan, kalau seumpama dia itu seorang penakut, ai dha'ifatul qalbi, orang yang penakut itu adalah yang kecil hatinya. Enggak besar hati, enggak lapang hati, enggak berani dia. Wal afsah jaban biduni ta, dan lebih baik lagi kalau dibaca atau ditulis dengan jaban, karena laki perempuan sama saja gitu. Biduni ta. Farakat bikasira furikat ay khafat, maka dia itu akan menjadi takut. Min kulli syai'in, nah, terhadap segala sesuatu. Falam takhruj min baitiha, sehingga akibatnya dia tidak akan keluar dari rumahnya. Nah, tapi sekarang perempuannya berani-berani semuanya gitu loh. Makanya keluar dari rumahnya gitu loh. Nah, dulu takut, mau ketemu takut, ke pasar takut. Kenapa? Takut ada setan. Ah, sekarang perempuannya cari setan gitu loh. Yang banyak di mall siapa? Perempuan apa lagi? Nah, perempuan gitu. Terus ai mahalli iqamatihi. Kemudian watagat mawadi'at tuham, dan dia itu akan menghindari tempat-tempat yang akan menjadi sebuah sebab dia itu akan dicurigai orang. Ai ad-dunun, kecurigaan. Hifatan min zawjiha, karena takut kepada suaminya. Nah, jadi kalau istri takut pada suami itu baik. Tapi kalau suami takut pada istri enggak baik. Nah, gitu. Jadi kalian pengen kalian takut pada suami apa suami takut pada kalian? Nah, berarti itu yang baik. Berarti kalian semua calon-calon istri salihah. Wa qala Dawud alaihi salam, al-mar'atu su'u 'ala ba'liha kal hamlis tsaqil 'ala syekhil kabir. Sayyidina Dawud berkata, ketahuilah, perempuan yang buruk itu, perempuan yang toliha itu, perempuan yang tidak baik itu, kepada suaminya itu, sama seperti beban yang berat yang dipikul oleh seorang yang sudah tua. Orang yang tua, renta, bawa beban yang berat, kira-kira gimana? Hah? Sudah tahu tua renta, udah itu bawa beban yang berat, kira-kira membebaninya atau tidak? Bebani. Nah, jadi jangan mau kamu itu menjadi bebannya orang. Jadikan kamu itu sebagai solusi bagi orang lain. Nanti enggak? Jadi yang baik itu adalah menjadikan diri kita sebagai solusi bagi orang lain, bukan masalah untuk orang lain. Nah, jadi usahakan kamu itu menjadi sebuah solusi bagi orang lain. Jangan menjadi masalah kepada orang lah. Wal mar'atu shalihah katajil murassa' bizzahab. Sedangkan kalau istri solihah itu, perumpamannya itu sama seperti perumpamaan mahkota yang terbuat dari emas yang bertaburkan berlian. Fem, taruh. Kalau orang itu naruh mahkota di atas kepalanya, terbuat dari emas indah, berlian. Dia bangga enggak? Bangga enggak? Aman enggak? Dihormati orang enggak? Nah, itu. Itu berkat istri yang solihah. Nah, tapi kalau dia itu mendapatkan yang tidak solihah, maka sesuatu yang beban, yang berat, fem yang ditanggung oleh, yang dipikul oleh orang yang sudah tua, renta. Gitu. Na'udzubil, na'udzubillah. Kullama ra'aha qarrat ainuhu biru'yatiha. Setiap suaminya itu melihat kepada wajah istrinya itu, maka langsung senang matanya. Gitu. Nah, seperti tadi Ustaz ngajar, kelihatan Ustazah datang langsung senang matanya. Nah, ngerti enggak? Nah, jadi seperti itu. Kalian juga harus seperti itu. Siap? Siap, tapi jangan sekarang ya. Belajar dulu. Cari konsep yang banyak. Wayam bagi ayatlubu laha antarifa annaha kal mamlukah ay al amah li zauj Dan seharusnya bagi seorang wanita itu, hendaknya dia itu mengetahuinya pada dirinya. Dan merasa bahwasanya dirinya itu kepada suaminya sama seperti seorang budak. Fem, sebagaimana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa arda, dia itu mengatakannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Sayyidah Khadijah itu ketika kawin dengan Nabi Muhammad, dia berkata begini kepada Nabi. Galia Muhammad, al-an sirta zauji. Sekarang kamu sudah menjadi suamiku. Wal-an mali maluk baiti baituk wa ana jariyatuk. Itu loh ungkapan yang tidak tertandingi dengan kata-kata hikmah apapun. Ungkapan yang tidak tertandingi yang diucapkan menyenangkan hati seorang laki-laki. Ungkapan yang sulit untuk diucapkan kalau bukan dia itu seorang wanita yang solehah. Wahai Muhammad, sekarang kau menjadi suamiku. Mulai sekarang ini, rumahku ini rumahmu. Hartaku semuanya hartamu. Dan aku adalah budak perempuanmu. Nah, bisa bilang gitu? Bisa? Sulit. Yang ada itu begini. Fem, nah, sekarang aku kan sudah menjadi istrimu. Mulai saat ini rumahmu rumahku. Hartamu hartaku. Dan engkau sekarang menjadi babuku. Nah. Fem, ada yang mau jadi seperti itu? Ya, karena kita sudah tahu konsepnya. Kalau jadi seperti itu, enggak bakal disayang sama Allah. Apa gunanya hidup kalau tidak disayang sama Allah? Apa gunanya hidup kalau tidak diridhoi dan dicintai oleh Nabi Muhammad? Dan semuanya itu bisa ketahuan? Bisa. Gimana caranya? Lihat kepada suami kita. Kalau suami kita itu senang kepada kita, berarti Allah ridho kepada kita. Jadi setiap hari, setiap saat bangun tidur, suami. Jadi bangun tidur, ingat suami. Mau makan, ingat suami. Mau mandi, ingat suami. Mau kemana aja, ingat suami. Setiap saat, ingat suami. Jangan cuma ingat doang. Gitu loh. Tapi ingatnya itu apa yang harus saya lakukan lagi supaya suami saya itu merasa cinta, tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta kepada saya. Gitu loh. Bukan berarti datang ke dukun. Gampang mau bikin suami itu takluk kepada kita, gampang. Gimana caranya? Akhlak yang baik. Gak ada. Fem, akhlak yang baik. Utamakan di atas apa yang menjadi keinginannya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Pernah melupakan Sayyidah Khadijah? Enggak pernah. Sampai kawin dengan siapapun? Enggak pernah. Rasulullah ketika setiap buat makanan itu kan pasti Rasulullah berkata kepada Bilal, Bilal tambah kuahnya. Untuk apa? Engkau bagikan kepada teman-teman Khadijah. Engkau bagikan kepada keluarga Khadijah. Engkau bagikan kepada tetangga Khadijah. Khadijah, Khadijah, Khadijah terus disebut. Sehingga Sayyidah Aisyah ketika disebut-sebut Khadijah, Khadijah terus, maka dia suatu waktu sebel deh gitu loh. Sehingga dia mengatakan begini, Galia Rasulullah kok Khadijah, Khadijah? Setiap hari Khadijah. Engkau kan sudah digantikan dengan seorang wanita yang lebih muda, lebih cantik, lebih cerdas. Fem, dia sudah peot mukanya. Merah, dia bilang gitu. Marah Nabi Muhammad SAW. Gal wallahi, dia bersumpah. Enggak gampang Nabi Muhammad SAW bersumpah. Demi Allah, aku belum pernah ada seorang wanita yang menempati hatiku. Enggak ada, tergantikan di dalam hatiku. Di saat orang itu semua mengharamkan hartanya, dia yang memberikan hartanya untukku. Di saat orang memutuskan tali silaturahminya, dia yang menyambung kepadaku. Dan demi Allah, Nabi Muhammad bersumpah. Aku tidak pernah berkeinginan melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu kecuali sebelum aku melakukannya dan mendapatkannya, Sayyidah Khadijah sudah menyiapkannya untuk. Itu loh yang hebat itu, yang sulit untuk kita laksanakan. Fem, oh sulit saat kita kan belum jadi wali. Ah, emangnya kita kumpul sama suami berapa lama memangnya? Masa dalam waktu yang sekian lama itu enggak tahu keinginan suami itu gimana, kebiasaannya gimana, adatnya gimana? Itu sebelum lakukan, siapin. Nah, itu bikin suami itu jadi luluh lantah. Gitu. Pernah dengar? Ada seorang suami setiap melihat wajahnya istrinya itu dia malu. Ada. Seorang suami setiap melihat istrinya itu dia langsung nundukkan kepala. Kenapa? Dari solihahnya perempuan itu. Ada. Nah, gimana caranya? Semua itu bisa. Sudah disebutkan, diajarkan. Lihat bagaimana Syekh Khadijah. Apakah itu cuma isapan jempol belaka? Ngomong doang? Tidak. Syekh Khadijah bukan seperti kita. Si Khadijah sekali ngomong-ngomong dan mengamalkan dan berpegang dengan prinsip ucapannya itu. Sehingga apa? Begitu Sayyidah Khadijah itu kawin dengan Nabi Muhammad, padahal Sayyidah Khadijah itu adalah wanita terkaya, bahkan bukan wanita terkaya, tapi orang terkaya di Makkah. Kalau ditanya, siapa orang terkaya di Makkah? Sayyidah Khadijah. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW kawin dengannya, maka semua hartanya serahkan kepada Muhammad. Nah, coba. Semua hartanya serahkan. Terserah mau diapain, terserah. Dan itu subhanallah, wallahil azim, itu betul-betul terbukti dan ternyata di dalam diri Sayyidatuna Al-Hubabah Khadijah, umminya Ustaz. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat. Di mana pada waktu itu Hubabah Khadijah itu dia dapat warisan sebanyak 18 juta. Itu semuanya diserahkan sama Abuya Habib Hasan. Sudah itu gelangnya itu, gelang yang diberikan oleh ibunya, gelang yang diberikan oleh Abuya ketika dia kawin, diambilnya, dijualnya, dikasihkan uangnya. Sehingga pada waktu itu, karena takut bersalah, Ustaz masih ingat bagaimana diskusi yang terjadi antara Ustaz Khadijah dengan Abuya Habib Hasan. Ustaz Khadijah kan pakai gelang, pasti umminya Abuya Habib Hasan itu kan tahu dia pakai gelang. Nah, padahal sama Abuya dijual gelangnya untuk keperluan pondok. Nah, Abuya sumpek. Nanti kalau ini pulang ke Sumedang kan pasti ditanya, "Kem gelangnya di mana?" Nah, kalau kira-kira dia tahu anak pakai, anak jual, marah nanti ibu anak. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Khadijah? Oh, gampang. Anak mau beli, mau cari kem gelang yang terbuat dari imitasi yang persis seperti yang dijual. Jadi akhirnya apa? Dia beli gelang dan memakai gelang yang terbuat dari imitasi. Tahu nggak? Kamu nggak bakal pakai. Dia pakai, jadi kayak emas padahal bukan emas. Nah, dijual murah itu. Untuk apa? Supaya suaminya nggak dimarahi sama ibunya. Nah itu, 27 tahun sampai Abu yang meninggal nggak pernah, wallahi lazim, sekalipun berantem nggak pernah. Tampak marah nggak pernah. Bangun tidur langsung untuk suaminya. Ketika Abuya ada di luar, mencari bantuan waktu itu, yang cari makan, yang anu beras apa semuanya siapa? Dia sendiri. Cari nggak ada uang, dijual emasnya. Nanti pinjam ke sana, pinjam ke sini. Ustaz Khadijah sendiri. Tahu kayak yang kau makan itu, jadi lauk pauk yang dibuat oleh Mbak Khot itu. Tanya Mbak Khot, siapa yang ngajar Mbak Khot itu? Dulu yang masa itu Ustaz Khadijah. Nggak ada Mbak Khot. Mbak Khot itu masih kecil dulu. Pak Karim itu masih kecil masuk pondok itu. Sekarang itu udah besar. Itu. Yang didik itu Ustaz Khadijah. Masakannya itu persis seperti Ustaz Khadijah. Nah, gitu. Jadi Ustaz masih ingat Ustaz Khadijah itu selesai baca wirid itu jam 8. Baru dia bikin-bikin masak-masak. Untuk apa? Habib Muhammad Haddad dulu yang belajar. Habib Abdullah Mulakhela. Allahyarhamu rahmatul abrar. Itu ada 11 orang muridnya Abu yang pertama. Dia yang masak semuanya. Emang perjuangan. Lihat gimana sekarang hasilnya. Sistem yang berlaku dimuliakan. Ahlu dohir, ahlu batin semua muliakan Ustaz Khadijah. Nah, Ustaz pengennya kalian semua seperti Ustaz Khadijah. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Berusaha. Ustaz senang, gembira. Tatkala kemarin ada salah satu muridnya Ustaz datang kepada Ustaz. Dia bilang, Ustaz, ana mau berjanji. Mau berbaiat kepada Ustaz. Silahkan, apa? Mau bayat apa? Mau bayat, ana gak bakal marah sampai aku meninggal pada suamiku. Tuh, itu Ustaz harapkan kayak begitu. Nah, pegang. Ini sudah janji depan ana, pegang kata-kata ini. Sampai meninggal harus seperti itu. Nah, jadi itu. Itu karena apa? Karena ilmu yang dia ketahui. Dia takut sampai kalah dengan setannya. Maka dibuatlah janji seperti itu sebagaimana para wanita-wanita sahabat datang kepada Nabi SAW berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalian semua kan sudah berjanji kan kepada Ustaz? Ingat kan janji kalian seumur hidup. Apa janji kalian? Janji kalian kalau seumpama kawin nanti harus ngomong kepada suaminya. Sebagaimana Syekh Khadijah ngomong sama Rasulullah. Ana sudah ada janji dengan Ustaz Segaf. Apa itu isi janjinya? Janjinya begini, kalau aku bikin marah kepada kau, wahai suamiku yang tercinta, siap untuk ditelepon ke Ustaz Segap dan Ustaz, saya siap untuk dimarahi. Siap? Siap semua? Siap mengamalkan apa siap menikah? Ya, semoga kalian semua menjadi solehah insyaallah. Semoga dapat barokahnya Sayyidah Khadijah. Dan semoga kalian seperti Sayyidah Khadijah. Ingat ya, hidup ini adalah sebuah arena, medan untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang tersabar, untuk menjadi yang terbaik akhlaknya, untuk menjadi yang paling terjujur omongannya, untuk yang menjadi orang yang paling disenangi semua orang, untuk menjadi orang yang bersih hatinya, yang paling bersih, untuk menjadi orang yang paling tidak pernah ada benci sama orang. Nah, itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga kalian semua termasuk semacam itu. Dan semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah dan dikabulkan dengan Sayyidah Khadijah di surga bertetangga dengan Sayyidah Khadijah. Al-hadini wa kunyatin shaliha wa la manasa sal al-Fatiha. Ya Rabbana tarafna.